Kembali lagi di Kapis Break. Waduh, saya terlambat tadi memberitahukan kepada Anda ya. Ini kan siarnya di 5 kota, mestinya ada nama dan kota Anda. Jadi ketahuan Anda tinggal di mana gitu ya. Oke. Tadi pertanyaannya mana yang lebih dulu? Cocok dulu baru suka atau suka dulu baru cocok? Mau dijawab sekarang apa ntar, Bang? Terserah. Gua kan pengen untuk permintaan MC aja. Untuk menjawab ini ke step keduanya atau enggak? Perlu jawabannya atau enggak nih? Ya bukan begini, kita bisa mengambil kasus nih. Kan orang bilang sebenarnya memasarkan sesuatu itu sama apa enggak? Jawabannya adalah sama. Nah, contohnya adalah kita sering orang kan saya lagi ngerjain Nusa Fresh, banyak orang nanyain kok gimana sih caranya memasarkan strateginya dari apa? Dari memasarkan produk-produk buah dari Nusantara itu. Oke, itu caranya gimana gitu. Nah, sore ini ya kita beber gitu. Bahwa itu caranya sederhana, simple, dan semua orang juga bisa melakukannya. Kalau buah Nusantara ya, itu pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus punya satu posisi yang bagus buat buah Nusantara supaya dia tidak diserang kiri kanan gitu loh. Jadi pintu masuknya adalah suka dulu. Bagaimana? Maka pertanyaannya bagaimana membuat orang supaya suka terhadap buah Nusantara. Nah, pertama-tama bulan Februari yang lalu saya bikin gerakan. Saya bilang buah kita tidak boleh lagi disebut buah lokal. Karena kalau buah lokal dan buah impor gitu loh, itu kesannya adalah buah lokal itu didiskriminasi gitu loh. Ya kan, selalu kan gitu, kita persepsi kita yang impor itu jauh lebih baik daripada yang lokal. Maka saya menghimbau media pada waktu bulan Februari yang lalu supaya tidak lagi menyebut buah lokal, tapi buah Nusantara. Nah, karena dinamakan buah Nusantara, kita bikin brand. Nama brandnya adalah Nusa Fresh. Nah, begitu selesai kita bikin Nusa Fresh gitu loh, teman-teman saya bilang, nah gimana caranya supaya membuat orang-orang kita, konsumen kita jatuh cinta sama buah Nusantara gitu loh. Oke. Nah, mereka bilang sama saya begini, buah Nusantara kan udah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya, dari nenek kita, engkong kita ya, grandma, grandfather, mother, father gitu loh, babi. Gua yang memang lu manggilnya grandma. Kalau kan ada anak-anak zaman sekarang kan iya. Panggil neneknya grandma. Nenek, engkong segala macem. Dari kan kagak ada yang baru gitu loh. Pisang ya pisang. Manggis ya manggis, sawo ya sawo gitu. Duren ya duren, salak ya salak, duku ya duku. Nah, ini mereka bilang, loh kita mau inovasi apa? Barangnya udah dari sejak ratusan tahun yang lalu. Oke? Maka kita berpikir, wah untuk membuat supaya orang suka, ini harus dicari apa? Yaitu yang dinamakan the champion. Jadi sejak bulan Februari yang lalu saya mencari champion dari buah-buah Nusantara. Dan ketemu, bukannya gak ada, karena ternyata tanah di Indonesia. Jadi salah satu aset dari Indonesia yang sangat luar biasa itu adalah keragaman, yang kita sebut biodiversity. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya di orangnya, tapi juga di tanamannya, di flora, di fauna gitu loh. Salak itu mungkin ada sekian banyak salak. Mangga katanya ada lebih dari 200 jenis varietas. Demikian juga pisang, itu ada 200 jenis varietas. Wah, coba aku dites dulu, Bang. Seberapa tahu aku nih jenis buah-buahan Nusantara ya? Kalau salak tahunya apa ya? Soalnya kan itu kan nama daerah biasa, Bang, salak Bali gitu. Iya, salak betul. Banjar, salak kalau di Jogja sendiri kan misalnya salak pondok tuh ada macamnya banyak. Ada salak pondok, ada salak pondok super, ada salak lumut, ada salak gading. Jadi banyak banget macamnya itu di Jogja doang. Makanya, jadi itu macamnya. Nah, yang menarik adalah bahwa di Indonesia itu banyak sekali yang dinamakan, kalau kita menjiplak template yang sudah terjadi di kopi. Jadi kalau dibandingkan negara-negara lain, Indonesia tuh template kopinya itu yang disebut single origin. Jadi misalnya kopi dari Lintong kopi dari Cindy Kalang dan kopi dari Aceh Gayo, itu walaupun semua ketiga-tiganya di Sumatera Utara, itu rasanya berbeda-beda. Dan keinginan orang membayar kopi itu juga berbeda-beda gitu. Oke. Nah, dengan melihat cara seperti itu, balik lagi ke salak gitu loh, kita menemukan salah satu salak unggulan yang sudah kita tes gitu loh. Di mana-mana ternyata salak ini mengalahkan salak-salak yang lain, yaitu salak madu dari Sleman. Oh, iya iya iya. Jadi kalau salak yang lain itu harganya cuma 14.000 sekilo, maka salak madu dari Sleman di Pasar Swalayan di Jakarta itu harganya 38.000 sekilo. Wih, mantap. Di Jakarta ya, Bang. Orang Jogja pada ikutan semua, harga 38 kaget dong. Di sana mah enggak ya, Bang, separohnya tetap. Iya, jadi Anda bisa melihat di situ. Kan ini yang menarik gitu loh, bahwa ternyata yang harus kita cari adalah championnya, juaranya. Jadi misalnya katanya duren, ada duren juga yang harganya 100.000 gitu loh. Duren yang paling enak apa, Bang? Duren Petruk bukan, Bang? Enggak, katanya yang paling enak adalah salah satu duren. Nanti kita kasih tahu durennya yang mana. Tapi sekarang kita keep dulu rahasianya. Oke. Bukan duda keren ya. Oke, baik, Mitra Bisnis, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Silakan yang masih mau berkirim SMS ya. Karena tadi sebenarnya udah dijawab sih sama Bang Kapi, gak apa-apa. Kalau mau tanya-tanya yang lain boleh. Topik kita memang sore ini bicara mengenai marketing cara gampang. Terutama kalau tadi nyebutin buah-buahan yang memang sedikit menarik. Bang Kapi cerita dengan brand barunya Nusa Fresh ini. Bagaimana sih marketing hortikultura itu? Nah, mungkin Anda juga punya produk yang sejenis. Meskipun sebenarnya produk bisa apa aja. Tapi siapa tahu sore ini yang lagi dengerin sama kayak Bang Kapi lagi menjual produk-produk buah-buahannya gitu ya. Seperti apa kiat suksesnya? Nah, nantikan di Coffee Break sesaat lagi.